والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد, yang ingin bertanya tidak ada pertanyaan, silakan. Iya, jangan jual ayat-ayatku dengan dunia, maksudnya. Kepentingan duniawi itu kadang pada orang yang hatinya tidak bertakwa kepada Allah, ya. Kepentingan duniawi itu lebih dipentingkan dan bisa mengalahkan kepentingan agama. Sampai ayat pun bisa dijual. Ini terjadi pada orang-orang pintar, orang alim, ya, demi kepentingan duniawinya, supaya lancar urusan duniawinya, maka dia berani menyelewengkan ayat-ayat Allah demi kepentingan duniawi. Karena ayat-ayat Al-Quran itu banyak yang bersifat global, dalam bahasa umum multi tafsir. Nah, ketika itu ayat mengandung pasal-pasal kenyal, multi tafsir, maka sekali waktu kepentingannya ke timur, dia bawa ke timur ayat itu. Sekali waktu kepentingannya ke barat, membela pejabat tertentu untuk kepentingan supaya dia dapat dukungan finansial dan sebagainya, maka dia bawa ayat itu ke arah dukungan terhadap pejabat tersebut. Apakah perbuatan bom bunuh diri perbuatan orang takfiri? Kalau ditelusuri, perbuatan orang-orang yang membawa bom yang disebut dengan bom bunuh diri itu berawal dari pola pikir ini. Dasar akidahnya adalah masalah yang kita bahas ini. Maka jangan lewatkan terminal demi terminalnya, ya. Bila perlu antum siapkan juga flash disk-nya, nanti di-share ke teman-teman yang lain, ya, yang punya apa namanya, blog atau punya website atau punya apa, boleh silahkan di-share. Apakah boleh memvonis orang Syiah sebagai orang kafir? Kalau antum mau memvonis orang Syiah sebagai kafir, antum ketinggalan. Para ulama udah duluan. Jadi antum bukan orang yang pertama bicara seperti itu. Antum pokoknya ketinggalan zaman aja kalau bicara masalah itu, kemudian baru bicara sekarang. Para ulama dari dulu itu sudah bicara orang Syiah adalah kafir. Indonesia berhukum Undang-Undang Dasar dan KUHP, apakah kufur? Nah, ini yang kita maksud dengan kufur mutlak, takfir mutlak atau takfir muayyan. Ya. Seperti di dalam ayat-ayat yang kita baca itu, dari ayat 44 sampai 47, Allah Azza wa Jalla menyatakan wa man lam yahkum bima anzalallah, barang siapa. Barang siapa itu siapanya disebutin enggak? Hah? Disebutin enggak? Barang siapa? Wis pokoknya sopo wae. Nah, sopo wonge ini enggak boleh disebutin si fulan kafir. Nah, yang ada di dalam ayat-ayat ini namanya takfir mutlak. Tanpa disebutkan nama tertentu. Tetapi perbuatannya perbuatan kufur. Begitu. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Apakah kita mendefinisikan atau menentukan orang tertentu? Tidak. Perbuatan ini adalah perbuatan orang kafir. Tapi ketika jatuh vonis ini pada pelaku tertentu, orang tertentu, di sini kita harus tahu rambu-rambunya. Banyak sekali variabel yang harus dipelajari sehingga bisa menjatuhkan vonis orang itu kafir. Dan mengafirkan seseorang itu bukan sebuah kewajiban, dan bukan sebuah ibadah, sehingga perlu kita kejar seperti halnya ngaji gitu, ya ngaji supaya apa, pahalanya gede gitu, sedekah pahalanya kita kejar. Tapi kalau PR untuk membuat draft vonis si fulan kafir bukan sebuah ibadah, ngapain juga pusing-pusing. Belum lagi kalau kita kepleset lah, kita pula itu yang sebenarnya kafir ya. Na'udzubillah. Nah, Indonesia berhukum Undang-Undang Dasar dan KUHP, apakah kufur? Lihat dulu Undang-Undang Dasar tuh ada enggak poin-poin kufurnya. Ya. Saya juga sudah enggak hafal sih. Lupa itu zaman tahun 80-an saya hafal. SD ya. Tukang baca itu waktu di upacara. KUHP, saya juga pernah beli bukunya KUHP. Saya juga lihat draft hukum itu, ada hal yang memang tidak berdasarkan syariat Islam, ada yang cocok dengan syariat Islam. Bagi yang mempelajari hukum di Indonesia, hukum positif atau hukum normatif, atau apakah di Fakultas Hukum UI atau di Fakultas Hukum mana, ya, orang-orang itu mengakui bahwa hukum yang dibuat itu memang berasal dari beberapa unsur, tidak semuanya dari unsur Islam. Ada hukum yang diambil dari adat, ada hukum yang diambil dari Islam juga, ada juga hukum yang diambil dari warisan Belanda. Jadi campur aduk memang, ya. Jadi tidak bisa juga digeneralisir barang siapa yang berhukum dengan Undang-Undang Dasar 45, KUHP, maka dia telah kafir. Enggak ada itu. Mana dulu nih? Urusan KUHP yang poin yang mana dulu nih? Yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ustaz, dalam terminal pertama, pelaku dosa besar, kafir, terhapus amal ibadahnya. Apakah orang yang berzina, membunuh sudah tertutup untuk kembali kepada Allah? Sepertinya antum salah lihat slide-nya. Ya. Pelaku dosa besar itu tidak dikafirkan. Ya, kufurnya adalah kufur asghar. Kalau kita teliti antara kufur akbar dengan kufur asghar itu letaknya, perbedaannya ada pada qalbu atau zahir. Maka sebagian ulama menyebut kufur akbar itu adalah kufur i'tiqadi atau kufur qalbi. Kufur yang sumbernya sebenarnya dari hati. Hatinya sudah kufur. Kalau hatinya dan akidahnya sudah kufur, maka implikasinya pada perbuatan lahiriahnya ya akan seperti itu. Sedangkan kufur-kufur kecil itu dilakukan oleh seorang mukmin tidak dengan sebuah keyakinan bahwa itu halal baginya. Orang mabok misalnya, apakah dia meyakini bahwa maboknya sebuah ibadah? Bahwa maboknya itu, minum khamr itu sebuah kebaikan? Tidak kan? Dari dalam hatinya dia tidak meyakini itu sebuah ibadah atau sebuah kebaikan. Orang mencuri, tanyakan dan jawablah dengan hati nuranimu. Apakah ini perbuatan baik? Apakah boleh kamu sebenarnya melakukan seperti ini? Iya, sebenarnya sih gak boleh, cuma gimana lagi, saya terpaksa. Ini anak lagi dirawat di rumah sakit, saya gak punya dana, saya gak sak motor orang. Begitu. Bukan perbuatan dosa itu berawal dari hatinya. Makanya tentang orang yang meninggalkan sholat misalnya, meninggalkan sholatnya itu sendiri perbuatan zahir. Apakah batinnya dia meyakini bahwasanya dia boleh meninggalkan sholat? Seperti orang yang lagi malas, ya, klub bola yang dia jagokan kalah misalnya, malas, akhirnya ngapa-ngapain malas gitu. Sampai sholat juga malas. Nah, saking malasnya, tapi hatinya sebenarnya gundah. Waduh, saya ini dosa. Tidak sholat, ini saya dosa. Maka para ulama menyatakan ma lam yastahillah, selama dia tidak meyakini kebolehan dia meninggalkan sholat. Ada pula orang yang tidak sholat dan yakin kalau dia tidak punya kewajiban sholat. Justru orang yang menampilkan dirinya dalam tampilan kayaknya orang sholat, ahli ibadah, dia berkeyakinan dengan tarekat yang dia miliki itu sudah mencapai level ma'rifat, sudah mencapai hakikat. Hakikat sholat itu sesungguhnya untuk mengingat Allah. Maka dia cukup ingat saja, ingat-ingat. Sudah ingat Allah, ya, dalam pikirannya saya kan selalu di mana-mana dia ingat Allah. Sudah mencapai hakikatnya, maka dia tidak sholat lagi seperti sholatnya Nabi. Karena dia sudah ma'rifatullah. Kalau sudah ma'rifatullah, maka dianggapnya dia sudah menyatu dengan Allah Azza wa Jal. Nah, puncaknya adalah pada akidah wihdatul wujud atau al-hululiyah. Ya. Baik, yang terakhir ini. Yang terakhir tapi tiga pertanyaan. Ustaz, mohon dijelaskan hukumnya tabarruk. Tabarruk mengambil berkah. Ada yang syar'i, ada yang bid'i. Mengambil berkah dari apa? Dari media apa? Mengambil berkah dari Al-Quranul Karim. Kita baca Al-Quran. Kita mohonkan kepada Allah Azza wa Jal berkahnya dari bacaan itu. Kemudian kita bacakan kepada orang sakit. Itu salah satu bentuk tabarruk. Ruqyah itu salah satu bentuk tabarruk. Kita meruqyah diri kita yang lagi sakit. Misalnya lagi pusing kepala gitu ya. Kita pegang kepala kita dengan tangan kita sendiri, bacakan Al-Fatihah. Kita berharap berkah dari bacaan Al-Fatihah itu. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jal agar berkah dari Al-Fatihah itu kemudian sehingga menyembuhkan kepala kita yang lagi sakit. Itu salah satunya. Nah, tabarruk juga dengan bi'atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil berkah dari bekas-bekasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa misalnya? Ada yang masih menyimpan rambutnya Nabi dulu. Jasnya Nabi misalnya atau apanya ya dulu kalau masih ada. Itu boleh dan itu kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ludahnya pun, liurnya pun ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbarokah. Keringatnya sekalipun itu menjadi minyak wangi dan itu diambil. Nah, kalau sekarang misalnya ada orang kelihatan ajengan soleh ya, namanya memang soleh misalnya ya, jenggotnya panjang, udeng-udengnya gede, tasbihnya gede-gede ngalahin tasbihnya Sun Gokong ya, misalnya gitu, kemudian dianggap sakti mandraguna. Kemudian pah, pih, puh, dukun, matuh, penyakit, lintuh. Wah, gitu. Nah, kemudian dianggap ini berkah. Dimintain air, bawa orang satu jerigen, minta diludahin semua itu. Bakteri. Ya, bukan berkah. Selain Nabi, tidak boleh. Siapapun. Sahabat aja enggak ada yang begitu. Ya, setelah Nabi wafat ya, tidak ada orang memakai misalnya tongkat Umar. Orang sekarang pada nyebut tongkat Ali. Ya boleh. Apalagi bertabarruk dengan kuburan wali. Mencari berkah dari kuburan wali. Kuburan Nabi juga gitu di Madinah diusap-usap. Ini memalukan sekali. Ini mohon kepada jamaah Indonesia yang pada umroh, pada haji ini. Jangan bikin malu kita lah. Korps orang Indonesia ini dibikin malu kita. Ya. Ini sudah pernah saya ceritakan di majelis ini. Sewaktu saya masih di sana. Kan kita kalau musim haji atau Ramadan, musim umroh tuh. Kita diberi tugas juga dari kampus, dari Masjid Nabawi. Untuk jaga tuh. Pos-pos tertentu di Masjid Nabawi, nah, kita jaga. Yang kita jaga adalah bangsa kita sendiri-sendiri. Teman-teman yang dari Afrika, ya mereka jaga teman-temannya yang dari Afrika, bangsanya. Kedatangan orang Indonesia. Ini yang paling bandel. Orang Indonesia kecil-kecil tapi bandel. nyelusup gitu, pokoknya dapat, dapat dia itu celah-celahnya kuburan Nabi itu. Dia bawa foto keluarga, dia masukin lewat celah-celah itu, ditangkaplah oleh askar kan tangannya. Nah, karena dilihat orang Indonesia, diserahkan ke mahasiswa Indonesia ini, tolong diapain ini anaknya. Yeah. Apa bapak mau ngapain? Ini saya mau kirim salam buat Rasulullah dari keluarga saya katanya. Jadi foto keluarganya tuh dari cucu sampai kakeknya tuh ada di situ. Ini salam dari keluarga kami. Pakai foto. Nah ini. Terus diusap-usap dinding-dinding gitu. Nah, ini tabarruk yang bid'i dan ini bisa merupakan perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana pendapat ustaz? Aduh, ini jangan dibiasakanlah nanya pendapat ustaz. Ya, nanti saya tidak berpendapat lah. Kalau ternyata riskan. Bagaimana pendapat ustaz saat Nabi Yusuf memberikan bajunya untuk diusap ayahnya sehingga apa namanya? Dari buta bisa melihat kembali. Itu perintah Allah. Dan itu tidak bisa dikiaskan, dianalogikan dengan siapapun. Ya. Kalau kita kemudian misalnya ada yang buta, kemudian cari keluarganya siapa yang soleh karena antara anak dan bapak nih. Dan kalaupun tidak ada ayat yang menceritakan tentang itu, Nabi Yusuf alaihissalam adalah nabi, ayahnya adalah nabi, dan seorang nabi punya atar, punya bekas-bekas yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jal sebagai tabar, media tabarruk. Bagaimana pula kepercayaan masyarakat atas khasiat air zam-zam? Iya, kita harus percaya khasiat air zam-zam. Kata Nabi SAW, ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu memang khasiatnya tergantung tujuan kita meminumnya. Dan itu yang bicara Nabi, bukan ustaz, bukan kiai. Tapi zam-zam benar ya. Bukan zam-zam yang dipalsukan seperti yang tertangkap akhir-akhir ini. Ada seorang pengusaha dari mana? Kalimantan apa dari mana itu? Ya. Wah, omsetnya sudah miliaran. Siapa yang tidak mengikuti berita? Saya terutama yang tidak ngikutin berita. Saya cuma dengar aja. Nah, ini sudah tertangkap. Dan itu dipasarkan. Sampai ke mancanegara, sampai ke Malaysia. Tapi sekarang sudah. Ya. Keyakinan tentang khasiat air zam-zam harus kita miliki. Karena memang itu hadis Nabi. Dan perkataan Nabi berasal dari mana? Dari wahyu. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُحَىٰ. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah berkata-kata dari hawa nafsunya penae, seenaknya sendiri, bukan atas dasar mau seleranya sendiri, tetapi atas dasar wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Baik. Cukup dulu sampai di sini. Insyaallah kita sambung kembali pada Sabtu yang akan datang. Kita cukupkan kaji kita malam ini. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.